katakan dirimu sudah ada yang punya. Takkan terlanjur ku menyayangi dirimu. Mengapa kau permainkan diriku? Kau anggap diriku boneka, sedangkan kau punya ibu juga adikku. Bagai perahu yang patah dayungnya, terombang ambing tak tahu kemana. Jangankan untuk tertawa, senyum pun sudah tak bisa. Yang kau lingkarkan, aku sudah tak sudi. Berikan, ambil saja kalung emas sudah tak sudi.